ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa tips untuk menjaga pandangan? Apakah orang yang tidak menjaga pandangannya tidak sempurna tauhidnya? Ini sudah kita bahas ya di awal pertemuan. Ya, dosa dan maksiat itu terkait dengan kesempurnaan tauhid. Iya. Terkait dengan kesempurnaan tauhid. Adapun bagaimana cara menjaga pandangan? Itu banyak sebab di dalam hal tersebut. Antara sebab pokoknya pertama dia menikah. Kemudian yang kedua dia menghadirkan muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah. Kemudian yang ketiga dia perbaiki amalan hatinya. Sebab hati itu semakin dia baik, maka semakin dia kuat untuk melakukan hal yang disyariatkan. Kemudian yang keempat, hendaknya dia ingat tentang bahaya melepaskan pandangan. Itu banyak bahayanya, kegelapan yang menimpa hati seorang hamba. Iya.